sang kadamu. Wira-wiri saben dino harap besit ben menit kelawan sing nempun-nempun nggih sampun pun kedangon wis ganti lelakon musik-usik macan turu yen ati kruwah cek cok nyalake aku seorang gagas dek arah tahu mikir arah bulan yang masih narang dikali apa tuh nalama dek dari Betawi gak percaya namanya mulut lelaki berani sumpah yang masih jaman semono nalikane sepisan ketemu wira-wiri saben dino harap besit ben menit telepon sing nempun-nempun nggih sampun pun kedangon wis ganti lelakon musik-usik macan turu yen ati kruwah adek sok nyalake aku seorang gagas deh arah tahu mikir orang pulang yang masih narang dikali apantun lama deh dari Betawi gak percaya namanya mulut lelaki berani sumpah yang masih gak berani mati wes ora gagas dek arah tau mikir sama pulang ya mas ya tarang cikali apantun lama dek dari Betawi gak ya,